juta pesona yang engkau taburkan menghias tatapan pandang mata ini. Hatiku tersentuh melihatmu kasih cintamu tulus suci. Ku coba menyimpan tirai masa lalu, indah dan pedih tiada terobati. Kasihku tersentuh, cinta kau taburkan bersemi di hati ini. Ku pandang rembulan di malam bisu, seiring jatuh perlahan rintik-rintik hujan. Ku tak ingin cinta ini bermula indah, akhirnya kan pedih. Ku pejamkan mata terucap doa, dengarkanlah Tuhan pintaku ini. Jangan kau pisahkan dia dari sisiku. Tirai masa lalu, indah dan pedih tiada terobati. Kasihku tersentuh, cinta kau taburkan bersemi.